Aduh, pipenak selirah serengka ulah teh iraha, ngimpena teh iraha. Dina wengi tadi. Wengi tadi, kapino. Dina, marwata suta. Marwata. Tapi cintamu ngaran sang Aradea oan wano jawa dalam manrepa. Putri gelis bawa ngajari enah canak titundrat. Wirwidar dari lomong sur seting kayangan. Demerakan angrangkul yang Gusti ampun para lontobar sarasa besa impenan pisan wingi tadi nyangakeun semasin unggem ganggang panutan kaula semakin kaula lahir batin dunya akhirat cintamu ngaran duliatmu ngaran kaula teh bakal kabantun kaliang kubur kabantun kaliang kubur asoy yeuh meni gairah man kulan atuh kalaluarnya meni teu ngaraskeun pisan. Kas pengalaman ngurah gerak keluar, ulah cekcoknya man, ulah cekcoknya. Mangga, mangga, ngan tahu dong, uang denger. Sarita kaputren dikunci gua gan putih cebet kalayan. Ngawangkong istu matak pogot nutaya papadana. Kalayan janji pas ini utang dua makhluk pamaget serang istri harita kene nepangkeun panangan lamai ikrar bade sapapait sama manis sabagia sajalah cintamu ngaran kaasih anu parantos ngancik dina ati nyantel hate kiwari ngawujud di kaputrin. Ya. Atuh lami-lami kawalahan ngawangkong di kaputrin bari sareng geugeutna dua manusia antaris istri pamaget. Dugi kate sadar sewanten tarik cincariri hiri kalayan cincara kata. Atuh anu ngintip nu ngajaga cinek ngetelakeun yen di kaputrin aya suara lalaki anu datang kaluar tina sela-sela janela sareng loster. Para kurawan dipernahkeun ku Resi Komayana, Jayawikata, Citra Sidumarsa, Citra Yudalan, Citra Sama nyerobot dateng ka putren tanpa remah-remah. Deh, beledik, Basur. Ya, beledik. Beledik. Mana ngobrol dilebet ha dilebet bangsat kurang ajar yakin ngampihan lalaki bosa jajar jeung si Erawati buka panto surti kanti yeuh buka panto yeuh kumaha geulis da tarik-tarik teuing atuh gumujeng deh. Atau sawios nawiskan lelaki lanang jagat nawiskan pijodohin kaulan tong gimir tong sien mangatang tong sien jiwa kapamagetan di dia tanggung jawab. Nah kinten-kinten asalnya tegi temua robih di janji atau piraku kumah lamun akang korban ngiring korban kumah hukumnya akang selamat nyanyi dia selamat akang bagja ngiring bagja Akang cilaka, ngiring cilaka. Pibojoan Akang upama kitu. Coba dibuka Nyai. Payunang bakal ngaripan sacara lalaki Akang can aya bejana lalaki maot di lantaran kina juru. Tapi maot okul pikiran pati di Medan. Palugon Yuda wajar Akang. Mangga. Namun cara sareng katangtosan dek dibawa ucing-ucingan ieu areng tatra murata dek dianggokeun lah hayang nyaho arawasin panon apa moal. Nggih. Mangga saurkeun mah aya naon kitu. Saha anu kakatrok di luar? Kaula. Kontrol tias dina. Aep. Kaula tias dina. Yeuh kontrol yeuh kontrol. Buka pintu. Patroli. Nah, betul sopan teh. Buka. Kehelah. Darah tak kerutuk itu ke tempat kaulah naon ya tetapi kacing sarobot kia anjing teh urang astina make sopan atau make sopan cing sarobot gitu cing sarobot cing kalutra kenapa anto ngampihan lalakinya naon ngampihan lalaki ngampihan lalaki mane atuh gara parisa urang yang ngomong salegana ke kamar gara tempoan parisa parisa ayo parisa atuh tudingaran kitu. Wah iya iya jelema teh yeuh. Isna sidik cing rereneng bieu teh. Suara laki cing celaka takna teh. Kan beda suara awewe jeung laki mah. Hapunten leen, hapunten. Cing sopan kaos leen santana. Na anjeun datang ka desa jak mamerkeun kajagoan. Da moal kurang-urang degeh loba jago. Coba kaluar deui anjeun cing sopan kitu, jijing ka kamar awewe bari jeung teh. Dihante-hante ge pilanceukeun anjeun. Ya hapunten ya cek, hapunten. Da kukuping kan mah jelas aya lalaki ieu teh. Ulah fitnah kitu. Ya, mundur-mundur permias. Hapunten, hapunten permias. Nanging barang tujuh lengkah ngareret di kakaputren pameget masih tetep ngareneng sareng surut di kanti jelas wujudna. Atra pretela sidik kubukti netelakeun yen eta teh Arjuna Satria Penengah Panawal. Kaget dengara. Iya aneh ngalih aik si janaka kaget dengarat aneh ngalih kaget nakak ngiri-ngiri ngulera ingkang aneh ngalih hati ngalih ne Arjuna panengahin panawa aik bangsat sini kubukti waspada kunyata wah si Arjuna bener Arjuna bener bener Arjuna Arjuna oh si janaka eta gelo si kurang ajarnya panawa majahat nanti ya berdagonya naon naon naon aman ayah naon ribut ayah naon rayi nguningakan si surti kanti bobogohan di kaputren jeung si Janaka si Arjuna. Nya, si Arjuna deui, Arjuna deui nyablak. Ewak, ewak, kepung, kepung, hayo kepung. Janaka awak mana? Hapunten kaula mah sanes Janaka. Tapi kaula mah aradea urang angga. Moal bare fitnah ka Batur ka urang. Bangsat sia. Ngajua ngaran Batur mah kajeng radea rariana naon? Sakali Arjuna mah teh Arjuna. Wah! Hat! Tumpah. Ampun Arjuna ngamuk, Janaka ngamuk. Ngamuk. Tangkep. Tangkep dong diantep. Dia jadi masa orang ayah asuh sama dewa. Jeung juragan hayang nyaho. Si Janaka maling. Hah? Janaka nu maling si Arjuna tanggep. Caha cadek. Kaulah Citrawida para den. Nya, tanggep mana sudah mah? Wah, kawalahan. Heuh nya tak keuring teh budak teh. Wakil we ka maneh wakil, tanggep. Arjuna maling. Raden. Aduh. Dei. Tidak. Monor sia. Bare. Kapung basur kapung. Wah, moal kuat tampilingna panas. Arjuna maling, maling Arjuna maling, maling basah. Garong Arjuna maling awewe. Maling awewe, maling awewe. Aduh. Aman. Walapur deui bae si Erawati ku si Kakrasana aina si Surti kanti ku si Arjuna. Aya beja Surti kanti teh bobogohan jeung Arjuna taun tukang. Yah. Dipahugi senar naon teh? Kumaha bae pipetaeunana? Nyangakeun teu langkung sepuh maharaja kumasaena. Hawatos ka anger sinuhun. Hayeuk diri kula mah kieu. Lamun bener Arjuna nu maling urah alang kumapalang gerada tangan we ka Amarta kadulurna laporkeun kalakuan ieu budak. Cacau, cacau. Anger leungih-leungih di dieu cadangan panganten. Mang sareng anger dulu sasana bade mios ka Amarta bakal diteken sakaligus yen Arjuna maling Surti kanti. Kepinuh damel mangga. Hayu nger. Batlu mampah resiko mayana ti mandraka wontening Amarta. Prabu Yudhistira ngahaturanan ingkang raka Sri Nalendra Kresna sareng para sadherek sadaya anu teu kantun Kiai Badrang Naya Lurah Semar Sapala Putra Astra Jingga Udawala Gareng. Woi. Cara lagi cara ya. Syukur mun gering hareng saware. Eh, mun gering mae kan akan mereka biayaan. Tadi ke Sidawala kitu we. Dinya. Hayeuna teh Gusti Kresna parantos sumping rehna ngahat bakal ngabadantenkeun ngeunaan ayeuna uleman ti Mandaraka. Sabab Raja Mandaraka bade nikahkeun deui teh. Oh. Saha teh anu ditakeun teh? Dewi Surti Kanti. Cuti kanti ka ieu ka Prabu Duryodana Raja Astina anu kawiwirangan kamari we direbut ku Kakrasana Prabu Anom. Jawalu. Kadieu. Urang geuleuh. Lain sugan ieu mah ditepikeun ka urang Mandaraka kitu dina onangan ieu dipitanyakeun ku Akang aya ka urang dia geus nepi kabe acan kitu. Wah penting kabe itu pengamanan menuju kepada kesejahteraan keluarga. Jadi kabe kulawarga berencana itu ialah untuk melestarikan kebahagiaan antara suami dan istri. Jadi keadaan tepung ka sono tepung ka deudeuh ulah tepi ka pondok hareup dilantarankeun del deui anakan. Nah, eta. Jeung mengingat keayaan penduduk negara urang teh anu geus sakieu geus berjejal-jejal. Nyumutkeun katerangan ti Bapak Mantri. Anu tantos di Bapak Mantri penerangan yen negara urang dina taun 2000 teh jigana itu bakal 200 juta leuwih jigana. Penduduk negara teh ieu. Suku Sunda, suku Jawa, Batak. Tionghoa. Rupa-rupa jumlah-jumlah ieu kana 200-an juta leuwih. Jadi, rubah dia mengingat kepada adanya situasi kondisi keadaan sandang pangan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Coba bandingkan kumaha lamun seug anu ngadaharna 200 juta leuwih. Aduh, pan bingung. Sareng bahan mah tetep ya kan. What? Jalanan ka sadieu saha sinena yeuh? Ya. Aduh, biasa we. Oh, pun lanjut. Mamah cicih can kuileuh. Mamah cicih teh ati sembung dua. Aduh. Anu amis seungit dina lagu kejawenanana nya. Eta, kan. Aduh. Akang. Mama. Nah. Mama cici. Bade naon Akang? Kumaha Damang? Pangestu. Alhamdulillah. Nuhun, nuhun aduh. Warantosna parantos dikasih di dina dakwah kecapian. Parantos. Parantos mendal di MTR. Parantos. Aduh, eta ge ka kuping dina siaran radio. Ngalagena pisan aduh dakwah Ibu Cici dakwah kawi. Aduh asa dipepeneh hate. Maca cucurukan Rasul. Ramana ibuna Rasul sejarah di Mekah. Luyukeun. Kana rasa perasaan urang di Sunda. Mohon. Kada manunggal cuk. Tunggal jeung manunggal makhluk. Mohon. Dibedakeun sote basa jeung wujud. Bedakeun sote basa jeung wujud antara penek jeung jangkung gitu. Terasa masarua. Mulai dewek ngadahar uyah asin. Nyece kurang itu mah nyeting asin. Meureun ngantang tuh dimana nyocol uyah nyengir. Eta asin muncul cerah di urang. Nyuhun bu. Mamah nyuhun. Mamah cicih nyuhun. Hon. Cing-cing-cing-cing. Gerendus kayak Bu Cici minta lagu gitu ya. Lagu? Enggak. Maka saya nama kuakam ya. Teh? Langsung ya. Terus teh deh dia mama enak teh dehnya. Teteh mama? Badan naon atau Akang teh? Coba gua kasih lagu. Oh si Akang masuk gitu. Jangan beli nih kasih aja dong. Palai lagunya Akang teh? Lagu. Badan menut lagu naon? Anu tiasa di jaipongan we gitu ya. Oh anu jaipongan? Ya abis dek ngegele. Biasa katanya Kang. Ala pabuaran ngegelenya. Kang. Lagu-lagu naon cing cing cing cing bumat. Lagu kaca piring dua gitu kan. Kaca piring? Beres cama. Kaca piring dua. Kaca piring dua. Cing cing cing kasih tau lah kadek ngantai gitu. Si sok intro kan hula. Sok. J dua cilu. Hop. Thank you. anu tiin ngadaling di. Sebera duit teh? Ah biasa kak Kang mah ada serang langganan. Mak bisa nuna bedog lah dua poe mah. Ada sok anger akang mah. Dua poe pakai tetebus. Resep bedog buatan mana kan urang gade nya kan kitu mah lah. Ya. Nah, Cibeusi. Beusi. Cibeusi. Bener teh Cibeusi. Bayar genep lipat kuing mana? Aha, ya. Cuma tiru lipatnya jika nangis ke gorolongan. Nyaha. Nyohon teh, terima kasih lah. Lain suka-suka pisan ya batur doh. Nyaha lah. Cing selanjut hibur naon hingga. Naon anak? Dik ngehibur naon. Dina kaset jalanan iya. Hai hate gede gitu. Nyam keayaan waktu tidak memadai. Ayo dewek keagihan diknya jo. Dik tari naon seling tari na tari jaipongan. Tari wayang. Ayo dik tari siluman dik tari onom. Tari ririwa. Ya. Kusut meureun sia. Dari ribuh. Cepot. Eh. Cepot. Cepot. Ya. Dan eta cium halus soranana euy. Ya. Bisa nyebut ngaran dewek. Cepot cenah. Lain ciung dorna tu tempo. Ararah ya dunungan mana hijau? Ulu ulu ulu. Ulu. Jong jong wae mana ngareng kene? Yang ngakeun haturan manawi teh mah sumping sepuh. Kapan nuju kagungan masa dia teh di mandraka? Anu matak dia ciraka. Ai dunungan mana Arjuna di mana? Aya nuju kempelan di lebet sun. Bohong sia. Ya. Dunulu. Ya, nang. Dawek datang ka dia teh nangkep Arjuna. Sabab Arjuna maling surti kanti geus nyampak di kaputren deuleuh. Gusti. As. Aya saha jang? Ieu tamu ti mandaraka, Sun. Ti Astina. Semar, ulah kaget kula datang mana dunungan maneh? Iya, Rama Guru geuning. Saharai Rama Guru tisok kalima. Kapan nuju kagungan masa di mandraka? Duka. Aya naon paman? Hapunten, hapunten, hapunten. Aya karepotan anu mendesak. Rama Guru nyohon kasep nyohon kasep. Ulah kaget ieu pun mangdongkap sareng anger nu sasana nguninyakeun. Dina dinten ieu sajabina tingantos-ngantos undangan ti Amarta ti acan sumping atunaha aya karepotan sateasana di rapalan ieu panganten.